Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر الإخوة rahimakumullahu jami'an, insyaallah ta'ala kita melanjutkan pelajaran kita pada kitab Ahkamul Wudu wa Nawaqiduh min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan yang lalu kita telah menyelesaikan bab takhdilul lihyah, bab menyela dan merenggangkan ketika membasuh lihyah, jenggot. Disebutkan pada pembahasan yang sebelumnya tentang hukum takhlil lihyah. Ada yang bisa menyebutkan apa hukum dari mentakhlil al-lihyah ketika wudu? Telah dibawakan beberapa mazhab yang disebutkan oleh musannif hafizallahu ta'ala, dan disebutkan pula pembahasan yang dirojihkan bagaimana hukumnya mentakhlil lihyah ketika wudu. Apa hukumnya? Tidak disunnahkan. Naam. Al-zahir annaha ghair mustahabbah. Annaha ghair mustahabbah. Ya, pendapat yang nyata dari hukum takhlil lihyah bahwa tidak disunnahkan. Wa hadha madhhab jumhur ulama. Ini pendapatnya jumhur ahlul ilm. Naam. Baik. Kita lanjutkan ke bab berikutnya. Qala musannif hafidhallahu ta'ala: babu ghuslil yadaini ila al-mirfaqain. Baik, setelah kita melewati membasuh kedua telapak tangan, kemudian disunnahkan untuk bersiwak, kemudian kita masuk ke anggota pertama, yaitu beristinsyak, istinthar, dan matmadah. Setelah itu dilanjutkan membasuh wajah dengan sempurna. Kemudian selanjutnya adalah ghuslul yadain ilal mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai ke dua siku. membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Baik. Kita baca taklik yang disebutkan oleh musannif. Taklik yang pertama, pengertian tentang al-mirfaq. Qala al-musannif, al-mirfaqu bi fathil mimi wa kasril fa'i wa 'aksuhu lughatani atau wa 'aksihi lughatani. Naam. Al-mirfaq dengan dikasrah atau difathahkan mimnya dan dikasrahkan fa-nya, atau sebaliknya, dikasrahkan mimnya, difathahkan fa-nya. Dan disebutkan oleh beliau, hadhihi lughatan, inilah dua bahasa dari kata ini, al-mirfaq. Terdapat dua bahasa. Bahasa yang pertama dibaca apa? Al-mirfaqu. Yang kedua, al-marfiqu. Al-marfiqu. Dan yang masyhur adalah dengan kasrah mimnya dan difathahkan fa-nya. Al-mirfaqu. Ini yang masyhur. Wal-muradu bihi musilu dhira'i fil-adudi. Dan yang dimaksud dengan al-mirfaq ini adalah sambungan antara dhira', dhira' yaitu apa ini? Ya ikhwah, lengan, lengan ya, ini lengan, ini bahasanya adalah dhira'un fil adud. Sambungan antara lengan fil adud ke bagian otot, otot di tangan. Nah, ini adud namanya. Sambungannya ini disebut dengan mirfaq. Inilah mirfaq. Sambungan dari dhira ke adud. Baik. Qal musannif, qala ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq. Ini beliau akan menyebutkan dalil tentang membasuh kedua tangan sampai di siku. Beliau menyebutkan ayat, kemudian hadis. Dalil dari ayat ya, disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Yang kesempurnaan dari ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Faghsilu, basuhlah. Ya, basuhlah, cucilah. Bedakan membasuh dengan mengusap. Ya, membasuh dan mencuci semakna. Semakna. Ya. Basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku kalian. Nah. Ini dari ayat, disebutkan dalam ayat surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Wa hadithu Humran maula Utsman an Utsmana fi sahihaini wa yadayhi ila al-mirfaqaini thalathan. Hadis yang diriwayatkan dari seorang tabi'in, Humran maula Utsman, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kemudian beliau membasuh kedua tangannya sampai ke mirfaq, sampai ke siku, sebanyak 3 kali basuhan. Sebanyak 3 kali basuhan. Baik, sebelum kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya, sedikit kita bagikan faidah tentang pengertian maula. Di situ disebutkan Humran maula Utsman. Apa itu yang disebut dengan maula? Nah, ahsan tuh. Ya. Maula adalah budak, budak abdun atau itqun, seorang budak yang dibebaskan oleh seseorang. Maula adalah seorang budak yang dibebaskan oleh seseorang, dalam tanda kurung seseorang ini, kemudian dinisbahkanlah dia, dinisbahkanlah dia, si budak ini, kepada yang telah membebaskannya. Bisa dipahami? Kepada yang telah membebaskan dari perbudakannya, itulah maula. Di sini disebutkan apa? Humran maula Utsman. Humran adalah maulanya Utsman. Ya. Bagaimana kisahnya sehingga disebutkan Humran ini adalah maulanya Utsman? Ini dikisahkan terjadi dalam peperangan yang terjadi di negeri Irak. Disebut dengan Ghazwah Ainut Tamr. Peperangan Ainut Tamr. Atau sebelumnya, kita sebutkan dulu terjemah beliau. Humran ini. Humran, beliau adalah Huwa Al-Farisi. Beliau adalah seorang yang berkebangsaan Al-Farisi. Apa Al-Farisi? Paris atau Perancis ya. Beliau memiliki kebangsaan Perancis. Nanti akan ketahuan gimana sih ceritanya kok bisa dapat orang Arab dapat Perancis. Jauh sekali. Ya. Beliau adalah seorang Farisi. Dan ketika beliau setelah masuk Islam, dibebaskan untuk masuk Islam, kemudian beliau belajar kepada para ulama yang hidup di zaman itu, beliau sehingga menjadi seorang yang faqih, dijuluki sebagai Al-Faqih. Al-Farisi Al-Faqih. Ini julukan beliau. Untuk nasabnya disebutkan Humran Ibnu Aban. Humran Ibnu Aban. Setelah itu kakeknya siapa? Wallahu alam, tidak diketahui. Karena yang minal ma'lum, nasabnya orang Ajam itu terputus. Sehingga diantara seperti nasab beliau, tidak diketahui lagi siapa kakeknya. Humran Ibni Aban. Ini disebutkan dalam Siyar A'lamun Nubala. Ada yang menyebutkan Farisi. Persia ya? Saya, Hasan. Terus Persia di mana? Di mana Persia? Kira. Hasan. Saya. Al-Farisi, yaitu dari Persia. Dari Persia. Yang terletak di antara negeri Irak. Atau Iran. Bukan Farisi Perancis ya. Beliau adalah budak tawanan yang ditangkap ketika di perang Ainut Tamr. Perang Ainut Tamr. Perang ini terjadi di negeri Irak pada tahun sekitar 630-an Masehi. Pertempuran tersebut terjadi antara pasukan besar Khulafaur Rasyidin yang dipimpin oleh Khalid ibn Abi Walid radhiyallahu taala anhu, dipimpin oleh beliau. Kemudian pasukan dari musuh dipimpin oleh seorang yang beragama Nasoro, Aqqah ibni Abi Aqqah, seorang Nasoro dari Arab. Musuh dari kaum muslimin ini, mereka terkumpul dalam satu kesekutuan yang disebutkan dengan As-Sasaniyah namanya. Mereka satu kumpul dalam satu grup. Ini gabungan dari Nasoro Arab dan juga Nasoro yang ada di Irak. Mereka berkumpul. Berkumpul, mengumpulkan kekuatan untuk berperang melawan kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalid ibn Abi Walid. Ya. Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Ya. Ini disebutkan dalam kisah perang ini. Jadi di As-Sasaniyah ini terdapat dua pemimpin. Yang satu dari Nasara Arab, yang satu dari Nasara Iraq. Dua pemimpin. Sebagaimana yang masyhur, ketika terjadi peperangan, ada di sana duel, adu tanding antara pemimpin dan pemimpin. Nah, si Aqah ini berkebangsaan Arab, tapi dia Nasara. Aqah bin Abi Aqah. Ini disebutkan dalam terjemah Sir Alamun Nubala, anda bisa baca di sana rujukannya. Ketika ya, dia menjadi pemimpin, dia merasa saya berhak untuk maju ke duel tanding tersebut. Sebelum itu dia sudah berteriak kepada pemimpin sebelahnya, temannya tadi, teman sekutunya tadi. Dia berteriak, ya, wahai pasukan, yaitu di sebelahnya, saya akan maju melawan mereka semua sampai habis, saya sendiri. Kalian sudah tenang, duduklah dengan manis tanpa sedikit pun kalian mengeluarkan pedang kalian. Ini Aqahnya. Ya. Aqah seperti itu, teriak dengan lantangnya. Pemimpin sebelahnya mendengar situ, mereka merasa tercukupi, ya kan? Teriaklah dia membalas seruan Aqah tadi dengan balasan, benar engkau, kita percaya kepadamu, karena engkau berasal dari keturunan atau kebangsaan Arab, engkaulah yang lebih pandai memerangi orang Arab sendiri. Khalid bin Walid orang Arab, pasukan kaum muslimin ya, mereka berkebangsaan Arab ketika itu. Jadi semakin meninggi si Aqah ini. Khalid bin Walid mendengar itu, sudah mengetahui orang ini dia menyombongkan dirinya. Ya. Karena apa? Dalam sejarah Khalid bin Walid, beliau memimpin pasukan ini, sebelumnya terjadi beberapa peperangan terjadi sebelum Ainut Tamr ini. Telah banyak terjadi kekalahan di kaum Nasara. Kalah satu demi satu, kalah mereka. Sampai di peperangan Ainut Tamr ini. Ya. Khalid bin Walid yang memimpin. Jadi Aqah ini sudah, dia menyombongkan dirinya, tampil. Ternyata ya, ketika dia maju, kalah. Aqahnya ditawan. Terus pasukan dia pun tertawan, sampai pasukan sekutunya pun tertawan juga. Di antara yang tertawan, beliaulah ini, Humran ibni Aban rahimallahu ta'ala. Ya. Setelah itu dibagilah ghanimah kepada pasukan perang Khalid bin Walid, ya, dan beliau diserahkan kepada seorang pasukan bawahannya Khalid yang bernama Musayyab ibn Najbah. Diberikan ghanimah tersebut ke beliau. Lantas ketika kembali ke kota Mekkah, ya, langsung dilihat oleh Utsman dan dibeli oleh Utsman. Bebaskan budak tersebut, lepaskan dia, saya beli. Dibeli, kemudian budak tersebut masuk Islam, yaitu Humran Maula Utsman. Disebutkan di antara keutamaan beliau, disebutkan dari Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi tentang keutamaan Humran, bahwa Humran ini adalah keduanya al-mufassirin. Beliau adalah seorang yang sosok yang dijadikan suri tauladannya para imam-imam mufassirin, qudwatul mufassirin. Bahkan disebutkan oleh beliau Imam Qatadah As-Sadusi, beliau adalah qudwah al-muhaddithin. Wa kana ahfadun nas min al-Iraq. Beliau ini Humran adalah salah satu di antara orang yang terkuat hafalannya, yang keluar dari negeri Irak. Kemudian disebutkan setelahnya, wa kana Humran yusalli khalfa Utsman radhiyallahu taala anhu. Fa idza akhta'a yaftahu alaihi. Wa kana Humran yusalli khalfa Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Fa idza akhta'a yaftahu alaihi. Humran, beliau itu salatnya selalu di belakangnya Utsman. Utsman bin Affan yang menjadi seorang Amirul Mukminin. Ya, dan setiap Amirul Mukminin dialah yang berhak untuk menjadi imam. Imam salat jamaahnya kaum muslimin. Nah, Humran ini selalu berada di belakangnya Utsman. Jika Utsman salah, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu jika salah membaca Al-Qur'annya, dibenarkan oleh beliau. Yaftah alaih. Beliau membukakannya kesalahan tersebut. Nah. Baik. Qala musannif wa hadithu Abdullah ibn Zaid fi sahihain. Hadis yang berikutnya dari sahabat Abdullah bin Zaid, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Thumma adkhala wa fi riwayatin ghassala yadayhi marratain ila al-mirfaqain. Beliau mencuci kedua tangannya sebanyak dua kali sampai ke sikunya. Hadis yang pertama hadis Utsman, mencuci kedua tangan sampai siku sebanyak tiga kali. Hadis yang kedua hadis Abdullah bin Zaid, mencuci kedua tangan sampai siku sebanyak dua kali. Kemudian hadis yang berikutnya, wa hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu tawaddaa faghassala wajhahu faasbagha alwudu'a thumma ghassala yadahu alyumna hatta ashra'a fil adudi thumma ghassala yadahu alyusra hatta ashra'a fil adudi alhadith thumma qala hakadha ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau rawahu muslim. Hadith yang ketiga diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, beliau berwudu kemudian membasuh wajahnya dan menyempurnakan basuhannya. Asbagh itu menyempurnakan, al-itmam. Nanti akan datang pembahasan setelah dari membasuh dari seluruh anggota wudu, akan datang pembahasan isbaghul wudu, menyempurnakan basuhan dari wudu. Menyempurnakan dalam artian dia membasuh secara menyeluruh sampai betul-betul sempurna. Dia teliti, dia lihat sampai benar-benar semuanya telah terbasuhkan oleh air wudu. Kemudian Abu Hurairah membasuh lengan kanannya hatta asra'a fil adud, sampai beliau memulai basuhan tersebut ke al-adud. Ini tadi pergelangan bagian otot lengan tangan kita ini, al-adud. Ya, membasuh sampai masuk untuk memulai ke membasuh al-adud. Kemudian beliau membasuh tangan kirinya dengan semisalnya, al-hadith. Kemudian beliau berkata, hakadha, seperti inilah, demikianlah aku melihat Rasulullah SAW berwudu, rawahu Muslim. Ini dari beberapa dalil yang disebutkan di sini. Jelas, terlihat bahwasanya mencuci kedua tangan ini sampai ke siku, ke lengan siku. Qala al-musannif, ajma'al ulama'u ala wujubi ghuslil yadaini ila al-mirfaqain. Para ulama telah bersepakat ijma' atas wajibnya membasuh kedua tangan sampai ke sikunya. Ijma' telah dinukilkan ijma' dari para ulama bahwa basuhan tangan sampai siku ini wajib. Hukumnya wajib. Jika ditinggalkan tidak sah wudunya. Ini disebutkan ijma' dari Imam An-Nawawi dan juga dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya, dan yang lainnya. Mereka menukilkan ijma' dari para ulama tentang wajibnya membasuh kedua tangan sampai ke siku, ke lengan siku. Nah. Baik, kita masuk ke masalah. Qala al-musannif hafizallahu ta'ala mas'alatun, hal yadkhulu al-mirfaqan fil ghusli? Ya. Nah. Setelah kita mengetahui, nah, membasuh tadi apa? Tangan sampai ke siku. Di sini ada masalah pembahasan, apakah siku ini termasuk yang dibasuh? Apakah siku ini termasuk yang dibasuh? Ikhtilaf al-ulama fi hadhihi al-mas'alati 'ala qawlain. Ya, para ulama mereka berselisih pendapat tentang pembahasan ini, ya, pada atau di dalam dua pendapat. Al-qawlul awwal, pendapat yang pertama, yadkhulani fi ghuslil yadaini wujuban. Siku lengan ini, kedua siku lengan ini masuk ke dalam basuhan tangan secara wajib. Ya, jadi harus dibasuh. Ini pendapat yang pertama. Siku lengannya harus dibasuh. Seperti ini, kemudian membasuh siku lengannya. Wa hadha qaulul jumhur ulama min as-sahabati wat tabi'in. Daliluhum al-ayah wa hadithu Abi Hurairah wa fihi thumma ashra'a fil 'adudi. Dalil yang mereka gunakan sebagai istinbat adalah ayat, ayat yang di atas. Kemudian hadis, hadisnya Abu Hurairah. Ya. Rawahu Muslim. Al-qaulu tsani 'adamul wujubi wala yadkhulani fi ghuslil yadi. Pendapat yang kedua, tidak wajib dan tidak termasuk dari bagian kewajiban membasuh kedua tangan. Pendapat yang kedua, saya ulangi, tidak wajib. Tidak wajib membasuh siku dan tidak termasuk bagian dari basuhan kedua tangan. Ini pendapat yang kedua. Nanti akan dilihat mana pendapat yang rajih. Ya, sekarang kita belum merajihkan. Jangan dirajihkan dulu. Ya, jangan disimpan dulu, jangan. Nanti yang terakhir kesimpulannya nanti setelah ini. Ya, setelah ini kita buat kesimpulan ar-rajih, pendapat yang kuat. Kita lingkari, kita beri tanda biar jelas terlihat. Naam. Wa hadha qaulu Zufar wa Abi Bakar Ibni Dawud wa huki an Malik wa lam yasih anhu. Ini diriwayatkan dari beberapa ulama yang disebutkan dan bahkan dihikayatkan riwayat tersebut dari Imam Malik, tapi tidak sahih periwayatan tersebut. Baik. Daliluhum anna kalimata ila lil intihai, naam, lintihai al-ghayati liqaulihi ta'ala thumma atimmu siyama ila al-lail. Pendalilan mereka, ya, bahwa kalimat ila, kalimat ila ini dari mana? Ada kata huruf ila, huruf ila. Ini di mana? Yang dimaksud di mana? Abu Aisyah? Hah? Ayatnya gimana bunyinya? Wa aydiyakum ilal marafiq. Ahsantum. Nah, wa aydiyakum ilal marafiq. Huruf ila ini, ya, huruf ila ini mereka sebutkan bahwa yang dimaksud dengan ila adalah intihail ghayah, sampai ke akhir, sampai ke akhir, ya. Nah, sampai ke akhirnya, bukan masuk ke dalamnya tapi sampai ke akhirnya. Liqaulihi ta'ala, ini semisal dengan firman Allah, sempurnakanlah puasa kalian sampai di malam hari. Sempurnakanlah puasa kalian sampai di malam hari. Bagaimana memahami ayat ini? Apakah kita berpuasa Ramadan sampai di malam hari? Sampai Isya contoh? Tidak kan? Sampai di awalnya saja. Sampai di akhir siang maksudnya. Masuk ke malam, nah ini sudah berhenti sudah. Masuk ke malam sudah berhenti. Nah, yang difahami mereka dari pendalilan ayat ini seperti itu. Wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, ini sampai ke tangan, sebelum masuk mirfat sudah berhenti di sini. Jadi kira-kira sampai di sekitar inilah. Jadi cukup dibasuh seperti ini sudah tidak perlu melewati mirfat. Difahami? Naam. Qala al-musannif ar-rajih ma dhahaba ilaihi jumhurul ulama, pendapat yang kuat dan yang benar ya adalah pendapatnya jumhur al-ulama. Pendapat yang keberapa? Yang pertama. Ahsantum. Pendapat yang pertama adalah yang kuat, jadinya rajih. Li umurin, dari beberapa sisi. Awalan, al-ahadithu wal-ayatu tadullu ala dukhulil mirfaqaini fi ghuslil yadain. Sisi pertama, hadith-hadith, ayat-ayat ya, yang dimaksudkan dengan kewajiban membasuh kedua tangan, semua ini menunjukkan bahwa mirfaq masuk ke dalam bagian tangan. Mirfaq masuk bagian ke dalam tangan untuk membasuhnya. Untuk membasuhnya. Ini sisi yang pertama. Tsanian, sisi yang kedua, anna ma'na ila ta'ti lil ghayati wal intiha. Makna huruf ila ini ya, datang dengan makna ya, al-ghayah wal intiha. Wa ta'ti bi makna ma'a. Ila ini memiliki dua pengertian. Yang pertama pengertian ghayah dan intiha yang tadi sampai di akhir ya. Dalam pengertian yang kedua atau yang lainnya, bi makna ma'a, bersamaan. Jadi ila itu kalau dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Ila yaitu ila lil intiha, dhahabtu ilal masjid. Ya, aku pergi ke masjid sampai aku selesai ke masjid. Ada juga yang ma'a. Ya, ma'a, bersamaan. Bersamaan. Ini disebutkan contohnya insyaallah. Kama fi qoulihi ta'ala wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Allah akan menambahkan kekuatan bersama dengan kekuatan kalian. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan menambahkan kekuatan yaitu kepada pasukannya Nabi Muhammad SAW bersama dengan kekuatan kalian. Ai ma'a quwwatikum. Baik. Wa fi hadits Abi Hurairah, thumma ashra'a fil 'adudi. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah, dalilun ala anna ma'na ila ma'a. Di sini terdapat dalil bahwa makna ila adalah ma'a, bersamaan. Disebutkan di sini apa? Ashra'a fil 'adud. Beliau membasuh kedua tangannya sampai ashra'a. Ashra'a itu memulai. Ashra'a fil 'adud, masuk ke al-'adud ini. Otot yang ada di lengan tangan. Jadi apa? Siku masuk di bagian tangan. Siku masuk di bagian tangan. Lianna sunnata bayyana dzalik fawajabal akhdhu biha. Dan hadis as-sunnah menjelaskan kewajiban tersebut. Ya, yaitu masuknya siku ke dalam basuhan tangan. Maka ini pun harus diambil. Harus diambil dan diamalkan. Wa lianna al-haqiqata syar'iyyah muqaddamatun 'ala al-haqiqati al-lughawiyyah kama huwa muqarrarun fi 'ilmi al-usul. Dan juga hakikat pengertian secara syar'i ini lebih didahulukan dari pengertian secara bahasa. Ini sebagaimana yang telah berlaku di dalam pelajaran ya ilmu usul. Ilmu usul. Di sini sudah jelas ada pengertian secara bahasa. Ila maknanya intiha wal ghayah. Kemudian yang kedua ila bermakna ma'a. Ini secara bahasa. Kemudian secara syar'i telah dijelaskan wa aydiyakum ilal marafiq, yaitu tadi yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Dijelaskan secara sunnah, secara hadis. Maka yang ini didahulukan dari yang pertama. Ya, mafhum insyaallah. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya, membasuh kedua tangan hukumnya wajib bersamaan dengan kedua siku. Kedua, lengan siku, al-mirfaq. Qala al-Majidu Ibnu Taimiyah fi kitabih al-Muntaqa safhah 37 al-Alamiyah ta, berkata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Muntaqa halaman 37 yang diberi tanda huruf ta. Wa yatawajjah minhu wujuba ghuslil mirfaqain li'anna nassal kitab yahtamiluhu wa huwa mujmalun fih wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam bayanun limujmalil kitab wa mujawazatihi lil mirfaqi. Naam. Wa mujawazatihi lil mirfaqi laysa fi mahalil ijmal liyajiba bidzalik. Intahal. Naam, intaha. Dan yang dimaksudkan ya, yatawajjah minhu, diarahkan basuhan tersebut wajibnya membasuh kedua lengan siku. Ya. Yatawajjah minhu, diarahkan, diarahkan yaitu dalam hadis ini. Wajibnya membasuh kedua lengan siku. Karena apa? Karena nas ayat dalam kitab tersebut, dalam dalam Al-Qur'an ini ada di sana, ada apa namanya? Yuhtamal. Nah, mujmal, masih umum. Masuk atau tidak. Wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan Rasulullah SAW ini sebagai penjelas dari keumuman tadi. Ya, dari keumuman tadi masuk atau tidak? Oh, ternyata masuk. Karena apa? Perbuatan Rasulullah SAW demikian. Dalam hadis Abu Hurairah. Adapun melewati batas dari mirfaq ini bukan bagian dari keumuman yang wajib dibasuh. Ya. Yang dijelaskan oleh beliau, wa mujawazatihi lil mirfaq laisa fi mahalil ijmal yajib bidzalik. Melewati basuhan tersebut dari mirfaq, sudah membasuh sini sudah. Selesai mirfaq, masuk bagian tangan. Melewati lagi basuhan ini ya, bukan bagian dari ijmal, bukan bagian dari keumuman. Karena yang dibahas keumuman tadi lengan, bukan bagian al-adud. Naam. Tayyib. Nanti pun akan datang pembahasan bagaimana hukumnya melebihi basuhan anggota wudu. Ya, semisal membasuh kedua tangan, siku, melewatinya ke atas 10 cm bahkan lebih, atau membasuh kedua kaki, melewati mata kaki sampai ke atas ke pertengahan naam kaki ya, bahkan sampai ke lutut. Nanti akan ada pembahasannya. Baik. Qal musannif faidah. Faidah. Ya, faidah dari pembahasan ini. Idza kana ladaihi asabi' zaidah aw yadun zaidah aw kafun zaidatun fayajibu ghusluha لدخولها في العموم وقد نص على ذلك جمع من أهل العلم. Ya. Catatan faidah, jika seseorang memiliki ya, jari tangan yang lebih, ya, ada tumbuh jari tangan yang lebih. Kita punya jari tangan berapa? 10. Ya. Qadarullah, seseorang ditakdirkan memiliki jari tangan lebih, 12 contoh. Ya. Atau memiliki tangan lebih. Kita memiliki tangan berapa? 2. Ya, qadarullah seorang diberikan ujian berupa memiliki tangan 3, 4 atau yang seterusnya. Aw kafun zaidah, atau memiliki telapak tangan lebih. Fayajibu ghusluha. Maka wajib untuk membasuh semuanya. Karena apa? Karena semua termasuk dalam umum. Umumnya apa? Yaitu masuk dalam tangan. Termasuk dalam pengertian tangan. Iyadun. Nah, ini telah dinaskan oleh ya sebagai ya, jam minal ulama, min ahli ilm. Ya, kebanyakan dari para ahli ilm. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi tentang pembahasan ini. Mungkin kita bacakan sedikit. Dijelaskan oleh beliau, idza khuliqat lahu usbu' aw yadun zaidah. Jika dia diciptakan memiliki jari lebih atau tangan yang lebih. Bagaimana dia membasuh tangannya? Qala Ibnu Qudamah Al-Maqdisi fil Mughni, ya. Wa in khuliqa lahu isbi'un zaidah aw yadun zaidah fi mahallil fardhi wajaba ghusluha ma'al asliyah. Jika dia diciptakan tadi memiliki kelebihan tangan dan jari, maka wajib mencuci kelebihan tersebut bersama dengan asal dari tangannya. Ya. Li'annaha nabitatun fih. Karena apa? Karena kelebihan tadi tumbuhnya dari mana? Dari tangannya. Misal seorang memiliki jari lebih 6. Keluar di sini jari. Ini enggak tahu namanya apa, kelingking atau apa. Ya, lebih. Ini tumbuh dari mana? Tumbuhnya dari tangannya. Maka dihukumi bersama dengan tangannya. Ini ilah yang pertama, karena dia asliyah. Kemudian ilah yang berikutnya disebutkan oleh Ibnu Qudamah, wali annaha asbahat ats-tsulul. Tha waw hamzah, waw sukun hamzah, lam dhammah waw, kemudian lam. Ats-tsulul, apa itu ats-tsulul? Ada yang tahu? Hah? Kalau tahu mesti ketawa. Kalau tahu mesti ketawa. Senyumlah paling enggak. Karena yang tumbuh yang lebih ini dia diserupai seperti tsulul, kata Ibnu Qudamah. Apa itu tsulul? Anak mau menerjemahkan juga enggak enak. Al-muhim, nanti dicari sendiri insyaallah. Ini dua ilah ini. Ilah yang pertama apa? Karena dia memiliki asal, asalnya di tangan tumbuhnya. Kemudian yang kedua, dia diserupai seperti tsulul. Tsulul itu kalau secara umum menartikan ada daging yang tumbuh di anggota tubuh kita, yang itu asli. Ya, bukan kalau kemaluan bukan ya? Kemaluan ini sudah lain. Bukan kemaluan. Ada anggota tubuh yang tumbuh di badan kita yang itu asli. Bukan cacat, bukan apa-apa, bukan asli. Ya, itu asli. Dan ini ada di bagian wanita, bukan di bagian kita. Kita enggak punya. Di bagian wanita. Naam. Ya. Tayib. Wa in kanat, ini belum melanjutkan nih, masih pembahasan ini. Wa in kanat nabitatan fi ghairi mahallil fard. Jika kelebihan tersebut tumbuh di lain tempat yang diwajibkan untuk dibasuh, lam yajib ghusluha kal adud wal minkab. Jika tumbuhnya tersebut di tempat yang bukan diwajibkan untuk dibasuh, contoh di mana? Di sini tumbuh tangan, ya, waliyadubillah, kemudian atau jari, di sini tumbuhnya atau di sini. Ini terjadi ya kawan. Ini sebagian ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala terjadi seperti ini. Maka kata beliau apa? Lam yajib ghusluha. Tidak diwajibkan untuk membasuhnya. Faham insyaallah ya? Nah. Baik. Kalau tumbuh di sini dibasuh. Tumbuh di sini dibasuh. Pokoknya al-muhim di bawah mirfaq sampai ke bawah tetap dibasuh. Tetap dibasuh. Ini pernah kita dapati di antara sahabat kita, ya, di negeri Yaman, bukan dari orang Indonesia, ada orang luar. Ya, Allah ciptakan memiliki jari lebih. Berapa jarinya? 14. 7. Bahkan kalau dilihat itu seperti asli. Seperti asli tapi banyak. Kalau gini tuh kayak asli sudah, tapi banyak. Ada selanya satu. Seperti asli, enggak ada bentuk-bentuk ya seperti beda gitu, tidak sama ya. Maka dia wajib untuk membasuh semuanya. Mungkin dia bisa beranggapan, oh jariku harusnya 5 kan, saya basuh 5 saja, satunya enggak usah. Tidak tepat. Baik. Qalul musannif, ini faedah yang pertama, antum bisa tulis di situ faedah wa idza kana, itu antum kasih nomor 1. Kemudian yang setelahnya wa idza quti'at, itu nomor 2. Tayib. Wa idza quti'at al-yadu kamilatan saqata anhu aw qata'a ba'daha ghasala al-akhar. Jika tangannya terputus, maka gugurlah dia dari kewajiban membasuh tangan. Jika tangannya terputus, maka gugurlah kewajiban dia dari membasuh tangan. Tangannya yang terputus. Contoh, jika tangan yang terputus kiri, yang diwajibkan yang mana? Yang kanan. Kalau dua-duanya, sudah tidak ada kewajiban membasuh tangan. Jadi setelah membasuh wajah langsung mengusap rambut. Ini mesti dibantu biasanya. Biasanya dibantu. Yang kadang-kadang seperti ini dia akan memiliki seorang pembantu untuk membutuhkannya. Ya, untuk membutuhkannya. Maka diwajibkan hanya mengusap rambut kemudian kaki. Kakinya, na'am. Ini pun disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimallahu taala. Ini sudah lewat waktunya. Sudah lewat. Muadzin, al-muadzin yuadzin. Kita selesaikan insyaallah. Sebenarnya tinggal sedikit lagi pembahasannya. Ya, pembahasan satu masalah. Kalau diakhirkan sayang, seminggu lagi tunggunya. Sayang. Enggak apa, kita nambah 10 menit, kita selesaikan sedikit. Masalah yang terakhir. Tapi atau sebelumnya kita sempurnakan dulu faedah yang kedua. Jika tangannya terputus, bagaimana dia membasuh tangannya? Ya. Ini di kita pelajari, kita ilmui ilmunya. Ketika suatu saat ya, ada kejadian-kejadian yang menuntut untuk kita ya, mempraktekannya atau bahkan mengajarkannya, kita tahu ilmunya. Kita tahu ilmunya ya. Sekarang walhamdulillah kulluna afiyah, semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini semoga terus sampai di akhir hidup kita. Tapi di sana nanti kita tidak tahu, ada mungkin tetangga, saudara kita atau yang semisalnya mengalami hal-hal yang demikian. Ketika dia menanyakan kepada kita, bagaimana hukumnya mas seperti ini? kita menyampaikan jawabannya karena telah mengilmuinya. Nah, untuk faedah yang kedua, jika tangannya terputus, bagaimana dia membasuh ya, tangannya tersebut? Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni bahwa pada masalah ini fihi thalathatu ahwal. Fihi thalathatu ahwal. Ada tiga keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, in kuti'at yaduhu dunal mirfaq. In kuti'at yaduhu dunal mirfaq ghasala ma baqiya min mahallil farbi. Ghasala ma baqiya min mahallil farbi. Keadaan yang pertama, jika tangannya tersebut terpotong atau putus atau hilang ya, pada batas di bawah mirfak. Ini mirfak, tapi yang terputus di bawah sini, bagian bawahnya. Maka diwajibkan baginya membasuh apa yang tersisa dari ya, tangan yang tangannya tersebut. Tempat yang wajib. Kita contohkan seseorang ya, dalam kancah peperangan ya, duel musuh putus, tebas, telapak tangannya hilang ya. Maka diwajibkan ya, dia memiliki tangan seperti ini ya, diwajibkan baginya untuk membasuh ini. Wajib. Jam karena terputus terus ditinggalkan, tidak. Tapi wajib sampai di mirfaq. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, al-halatu tsaniyah, in quti'at minal mirfaqi. In quti'at minal mirfaqi ghasala al-azma alladhi huwa tarfu al-adud. Ghasala, ghasala al-azma allati, pakai dha, azma, tulang. Alladhi huwa tarful adud. Jika yang terputus itu sampai mirfaq, habis lengannya ini ya, diroknya ini habis, terputus, maka yang diwajibkan baginya untuk membasuh ujung tulang yang tersisa dari mirfaq tadi. Bisa dipahami? Kalau terputus sampai mirfaq seperti ini, berarti diwajibkan membasuh ini. Gini, basuh ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-halatu tsalitsah, in quti'at min fawqil mirfaq saqata wujubul ghusli li'adami mahallih. In quti'at min fawqil mirfaq saqata wujubul ghusli li'adami mahallih. Jika terputus di atas mirfaq, tadi di bawah, terus pas di mirfaq, ini sekarang di atas mirfaq. Nah, jika terputus di atas mirfaq, maka telah gugur kewajibannya dalam membasuh tangannya. Karena apa? Karena sudah hilang mahallah. Letak kewajiban tadi sudah hilang. Nah, ini tafsiran disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ada masalah lagi setelah ini, sedikit. Ya. Nah, ini terkait dengan kotoran yang menempel di tangan-tangan kita. Dan ini penting. Bagaimana hukum membersihkannya? Bagaimana hukum membersihkannya? Sebagai contoh, seseorang dia setelah kerja mengecat ya, atau sedang ya, menyamak daging yang berlemak atau yang semisalnya, al-muhim tangannya kotor, berbekas menempel sangat kuat, tidak mudah untuk dihilangkan. Bagaimana hukum membersihkannya? Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yajibu alaihi izalatuh. Ya, ini saya sebutkan masalahnya. La wujidat tahta adfarihi waskhun alladhi yumna wusulul ma'u au wusulil ma'i ila ma tahtaha. Jika didapati kotoran ya, yang berada di bawah kuku-kukunya. Di sini beliau contohkan di bawah kuku-kukunya. Tapi secara umum yang ada di tangannya. Yang menghalangi, ya ini karena ilahnya ini. Yang menghalangi masuknya atau sampainya tangan tersebut ke anggota basuhan wudunya. Bagaimana ini hukumnya? Kata beliau menyebutkan yajibu alaihi izalatuh, wajib baginya untuk membersihkannya. Ya. Dan beliau menyebutkan di situ wal wasakh mithlu talal wasyama', kotoran itu semisal talal. Talal itu apa? Cat. Cat minyak, talal. Kemudian syama', itu lemak. Lemak. Kata beliau apa? Li'annahu yustar atau li'annahu yasturu an isalil ma' fi mahalil fard wa huwa al-yad. Li'annahu yasturu an isalil ma' fi mahalil fard wa huwa al-yad. Karena dia menghalangi, yastur, menghalangi sampainya air ke basuhan yang wajib untuk dibasuh. Nah, jadi wajib ya untuk dibersihkan. Habis ngecat tangannya kotor, kuning semua, kuning merah. Wajib antum ambil sesuatu yang dapat segera membersihkannya. Karena apa tadi? Air tersebut tidak akan sampai ke bawah cat tadi. Dan itu menyebabkan tidak sahnya wudu tersebut. Nanti ada pembahasan isbagh, pembahasan menyempurnakan basuhan anggota wudu. Tayyib. Mas'alatun qala musannif kaifa ghuslul yadaini? Bagaimana kaifiahnya, tata caranya membasuh kedua tangan? Masalah yang terakhir. Ikhtalafa ulama fil bad'i fi ghuslil yadaini ala thalathati aqwal. Ya. Para ulama telah berselisih pendapat tentang memulai basuhan tangan itu dari mana? Ya. Ada tiga pendapat. Al-qaul awal anna ghuslal yadi min atrafil asabi ila al-adudi lidukhuli hadha tahta al-umum. Pendapat yang pertama, mencuci tangan itu dimulai dari atraf al-asabi, dimulai dari ujung-ujung jari jemari. Ambil air, dimulai dari ujung. Bisa di baliknya, bisa di depannya. Al-muhim di ujung tangan ini, atraf al-asabi'. Sampai ke mana? Sampai ke al-adud, sampai ke mirfaq. Lanjut ke atas sedikit. Al-qawlu tsani annahu yabda' min ad-dira' ila al-mirfaq. Pendapat yang kedua, dimulai dari lengan ke mirfaq, baru ke bawah. Ini belum ada yang rajih ya. Belum ada yang rajih. Al-qawlu tsalits min al-quqi ila al-mirfaqain hatta yushra' fil adud. Dimulai dari ku sampai ke mirfaq, sampai ke atasnya. Apa itu ku? Atau kita selesaikan sedikit sampai ar-rajih. Ar-rajih al-qaulul awwal, pendapat yang kuat adalah yang pertama. Li'anna mubtada al-yadi huwa minal asabi ilal adud. Pendapat yang rajih adalah yang pertama, dikarenakan mulainya tangan itu dimulai dari ujung jari jemari sampai ke al-adud. Ya. Wallahu alam. Al-qu. Apa itu artinya al-qu? Ada yang tahu? Al-qu. Atau baru dengar ini? Al-qu. Ini disebutkan oleh para ulama. Ya. Dalam ahlul lughah, dalam ahlul bahasa disebutkan tentang perbedaan al-qu dengan al-bu' dengan al-qursu'. Tiga ini. Ini orang Arab aja sering salah, apalagi kita orang ajam. Orang Arab aja mungkin antum tanya, apa itu al-bu'? Ya, ini disebutkan oleh para ulama. Enggak tahu dia. Tidak semuanya ya. Nah, tapi di dalam kisah disebutkan seperti itu. Jadi keluarlah istilah bahkan syair. Al-qu itu adalah ujung lengan tarfuz zandi alladhi yalihi ibham. Ujung lengan yang setelahnya itu jempol. Ini ujung lengan kan? Ujungnya sini ya? Setelahnya jempol. Ya berarti ini. Ini kok ini. Ini kok. Jadi kalau pendapat yang ketiga tadi apa? Dimulai dari sini sampai ke mirfaq. Wallah alam, ini juga yang dimaksudkan di sini, memulainya dari sini sampai ke atas ini tidak dibasuh. Ini pendapat yang marjuh, pendapat yang tidak tepat. Ini kok. Kemudian al-bu', al-bu' pakai ba. Al-bu'u pakai ain. Azmun yali ibham ar-rijl. Tulang yang ya. Naam. Ada sebelumnya atau ya, setelahnya jempol kaki. Atau sebelumnya jempol kaki ya, yali itu sebelumnya. Tulang yang sebelumnya jempol kaki. Di mana itu? Di bagian sini. Ini bo. Ini albo. Naam. Kemudian al-qursu'. Al-qursu'. Ini kalau antum sudah duduk di hadapan masyayikh, sering ini ditanyakan pembahasan fikih, sering banget. Hampir setiap bahas masalah wudu ini disebutkan tentang ini. Karena di situ ya ada hukum-hukumnya, ada hukum-hukumnya. Al-qursu' yang ketiga ini kaf ra sin waw ain. Al-qursu' tarfuz zanadi alladhi yali al-khinsir wa huwa nati' 'inda ar-rusukh. Ujung lengan yang setelahnya itu jari kelingking, yaitu tulang yang nati yang keluar, endarusuk ini maksudnya, tulang yang muncul ini namanya al-qursu namanya. Kalau yang lingkar ini qu, kalau ini bu, kalau ini qursu, akhirnya sama ain semua. Ini ada baitnya yang antum bisa lihat di pembahasan kitab-kitab fikih. Kalau pengen baca baitnya, sama baitnya maknanya sama tentang pengertian tersebut. Yang terakhir disebutkan fakhudh bil ilmi wahdhar minal ghalati. Ambillah ilmu ini, fahami dan hati-hati dari kesalahan pengertian. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين